Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah Pembahasan kemarin berhubungan dengan permasalahan penting seputar bantahan untuk pendalilan orang-orang Mu'tazilah dengan ayat Allahu khaliqu kulli syai. Dengan ayat ini mereka berdalil tentang apa indak Ismail? Khalqul Quran, bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Kenapa? Sisi pendalilan mereka bagaimana dengan ayat ini? Al-Quran masuk dalam gauman kulla syai. Berarti Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala ada yang telah menciptakannya. Tayyib, dan ini jelas pendalilan yang batil dari berbagai macam sisi. Tayyib, kita rincikan yang pertama bagaimana yang menunjukkan kebatilannya. Hendak Rifki. Terus nah, Al-Quran kita katakan tidak masuk dalam keumuman kul di ayat ini dikarenakan datang dalam ayat yang lain ala lahul khalqu wal amru. Nah, di mana dibedakan antara al khalqu dan al amru, menunjukkan bahwasanya al-amru bukan khalq. Baik. Kemudian kata kullu perlu diketahui dia keumumannya tidaklah secara mutlak pada semua kondisi. Tapi kemarin kita pelajari bagaimana keumuman kata kullu itu bagaimana indak Umar? Yaitu keumumannya sesuai dengan konteksnya masing-masing dan hal ini diketahui berdasarkan qarinah. Nah, adapun Allahu khaliqu kulli syai di sini juga apa? Kul di sini yang dimaksud adalah kullu syai'in makhluk. Ya, Allahu khaliqu kulli syai'in makhluk. Jadi semua yang merupakan deretan makhluk, Allah lah yang telah menciptakannya. Adapun yang bukan makhluk, maka tidak masuk dalam keumuman ayat. Tapi bantahan yang lain apa? Nah, bantahan yang lain bagaimana Pak Muhammad? Menurut mereka urutannya diperbagus. Nah, jika mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu makhluk, kemudian mereka berdalil dengan salah satu ayat dari Al-Quran, tentunya ini tidak bisa diterima. Nah, bagaimana bisa mereka berdalil untuk kemakhlukan Al-Quran dengan apa? Dengan Al-Quran itu sendiri, ya? Baik, dengan sesuatu yang mereka yakini makhluk. Nah, tentunya tidak bisa diterima itu sebagai dalil. Nah, kita selesai dari syubhat ini ya kawan. Sekarang kita masuk pada syubhat berikutnya. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullah wa amma istidlaluhum biqaulihi ta'ala inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya fama afsadahu min istidlal. Adapun pendalilan mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala inna ja'alnahu qur'anan arabiyya, Sungguhnya kami telah menjadikan Quran itu berbahasa Arab. Nah, mereka ikhwani fillah, berdalil dengan ayat ini untuk menunjukkan Al-Quran itu makhluk dari sisi mana, karena Allah katakan ja'ala. Sesuatu yang dibuat berarti itu makhluk. Paham? Berarti maksud mereka Allah telah membuat Al-Quran dalam bahasa Arab, berarti Al-Quran itu makhluk. Ini menurut orang-orang apa? Wahyu Mu'tazilah. Nah, kata Imam Ibn Abil Izz, fama afsadahu min istidlal, maka betapa rusaknya pendalilan ini. Kenapa? Fa inna ja'ala idza kana bi makna khalaqa yata'adda ila maf'ulin wahid. Kaqaulihi ta'ala wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Nah, ini bantahan yang sangat jelas secara lugah, ikhwan. Karena mereka katakan inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya, inna khalaqnahu. Paham? Kami telah menjadikan, ya, kami telah membuat Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Nah, tapi ja'ala itu bisa bermakna khalaqa apabila ba muta'addi hanya kepada satu maf'ul. Paham? Ja'ala yang bermakna khalaqa itu kalau muta'addi pada satu maf'ul saja. Naam. Seperti pada ayat wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, menciptakan apa? Dhulumat, kegelapan-kegelapan, dan an-nur, cahaya. Nah, ja'ala di sini bermakna apa berarti? Bermakna apa, Ismail? Khalaqa, menciptakan. Allah telah menciptakan kegelapan dan cahaya. Ini muta'addi kepada satu maf'ul, ya. Maksudnya muta'addi yaitu dia hanya membutuhkan satu maf'ul saja, satu objek saja. Wa qawlihi ta'ala, dan ayat yang lain, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun wa ja'alna as-samaa'a saqafan mahfuza. Nah, ini juga ja'ala bermakna khalaqa. Kami jadikan dari air itu, jadi air itu segala sesuatu yang hidup. Tidakkah mereka itu beriman? Yaitu kami ciptakan dari air. Makhluk-makhluk ini diciptakan dari air, yaitu dari air mani. Naam. Afala yu'minun, tidakkah mereka itu beriman? Wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim. Di sini juga. Naam, kami telah jadikan di muka bumi ini rawasi, apa? Gunung-gunung yang menjulang. Kokoh. Naam. Kemudian wa ja'alna fiha fijajan. Kami jadikan di bumi itu fijaj, apa? Celah-celah untuk jalan. Sehingga semuanya tidak kemudian bersambung-sambung gunung itu. Gunung satu dengan gunung yang lain ada celah sehingga bisa untuk jalan. Naam. Wa ja'alna sama'a saqfan mahfuzah. Ini juga kami ciptakan langit. Naam. Untuk apa? Untuk menjadi saqfan mahfuzah. Sebagai apa? Saqf. Atap yang terjaga. Ini menunjukkan bahwasanya langit ikhwani fillah terjaga, tidak akan mungkin makhluk itu bisa menembusnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Buktinya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi mau naik ke setiap langit, di sana malaikat Naam Jibril meminta izin. Minta izin. Oleh karena itulah mereka-mereka yang mengklaim menembus batas atau telah keluar dari keluar angkasa misalnya. Kalau yang dimaksud itu masih di bawah langit dunia, maka kita bisa menerima. Tapi kalau mereka mengklaim telah keluar dari langit dunia, maka ini tidak mungkin. Naam. Maka zahirnya ya masih di bawah langit dunia semuanya ini, karena mereka masih di dunia. Wallahu ta'ala alam. Dengan khabar-khabar itu kita tidak bisa mempercayainya 100% sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Karena khabar-khabar dari orang-orang kafir. Ini mutaaddi kepada satu maf'ul. Bermakna apa? Ja'ala bermakna apa, Hudzaifah? Khalaqa. Baru bisa diterima di sini. Tapi wa idza ta'adda ila maf'ulain lam yakun bi makna khalaqa. Akan tapi apabila mutaaddi kepada dua maf'ul, maka dia tidaklah bermakna khalaqa. Nah, di sini pentingnya mengetahui dan menguasai lughah Arabiyah dalam pelajaran akidah, ikhwan. Baik. Perhatikan ayat qala ta'ala wala tanqusul ayma wala tanqudul aymana ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Nah, jangan kalian melanggar sumpah-sumpah setelah kuatnya. Melanggar perjanjian-perjanjian. Baik. Jangan kalian melanggar sumpah-sumpah atau janji-janji kalian setelah kuatnya. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala ya. Ja'altumullaha. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Nah, ini sini. Kalau diartikan menciptakan bisa enggak? Jelas enggak bisa. Karena apa? Bagaimana diartikan sungguh kalian telah menciptakan Allah sebagai kafil, sebagai pelindung, ya. Nah, berarti apa? Memang dalam bahasa kita ya sungguh kalian telah menjadikan Allah sebagai apa? Sebagai pelindung kalian. Nah, tapi tidak bermakna khalaqah, paham? Yaitu menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pelindung. Maksudnya, nah, di hati-hati kita yakin ya, bahwasanya Allah sebagai pelindung kita. Paham di sini? Karena di sini akhirnya ja'ala bermakna amalan hati. Wa qala ta'ala wa la taj'alullaha 'uradatan li aymanikum. Nah, jangan kalian jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai 'urdah. Apa makna 'urdah di sini? Ya, maksud dari ayat ini yaitu jangan kalian jadikan Allah Subhanahu wa taala nah, sebagai penghalang untuk kalian apa? Kalian gagalkan sumpah-sumpah kalian demi melakukan perkara-perkara yang lebih bagus. Ketika seorang telah bersumpah tapi di sana ada sesuatu yang lebih bagus kalau dia melanggarnya, seperti pada kisah Abu Bakar. Abu Bakar telah bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kepada Misbah. Pada Misbah masih kerabatnya. Nah, dikarenakan Misbah ikut andil dalam peristiwa Ifk. Tapi kemudian dibimbingkan untuk apa? Untuk tetap memberikan nafkah dan memberikan maaf. Nah, ketika dia bersumpah, jangan sampai aku kan sudah bersumpah. Nah, aku sudah bersumpah, tidak berani aku melanggar sumpahku. Maka di ayat inilah apa jalan keluarnya. Jangan kalian jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penghalang untuk kalian apa melanggar sumpah-sumpah kalian apabila di sana ada sesuatu yang lebih baik dan lebih dekat kepada ketakwaan. Maksudnya Allah berikan peluang walaupun sudah bersumpah di awalnya, tapi kalau dengan dia tidak memenuhi sumpah itu lebih bagus, maka apa, pilih yang lebih bagus kemudian bayar apa kafarah. Baik. Di sini juga tidak bermakna khalaqah. Wa qala ta'ala alladziina ja'alul qur'aana 'idhin. Berhubungan dengan sifat orang-orang yang apa? Yang tidak menempatkan Al-Qur'an pada tempatnya. Orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an itu 'idhin, yaitu terserebrai. Maksudnya apa? Bukan kemudian mereka menciptakan Al-Qur'an, enggak, karena manusia. Wa qala ta'ala wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik. Jangan engkau jadikan tanganmu itu terbelenggu ke lehermu. Maksudnya larangan di sini tidak bermakna jangan kalian ciptakan, ya tidak. Faqala ta'ala la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian jadikan bersama Allah itu ada sesembahan yang lain. Faqala ta'ala wa ja'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahmani inatha. Mereka menjadikan para malaikat yang mereka yang malaikat itu adalah hamba-hamba Ar-Rahman. Naam. Mereka jadikan naam dalam deretan para wanita. Bukan maksudnya mereka menciptakan malaikat, tidak, tapi mereka naam meyakini, menuduhkan bahwasanya malaikat itu wanita namanya. Wa nadhairuhu katsirah, dan yang semisal ini banyak yang menunjukkan apa, bahwasanya ja'ala ya ini ingin masuk pada makna lugawi, bahwasanya ja'ala apabila butuh satu maf'ul maknanya apa? Khalaqah, paham? Dan apabila butuh dua maf'ul maka tidak bisa dimaknakan khalaqah. Paham sampai di sini? Ukasyah. Baik. Fakadza qauluhu ta'ala inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyah. Maka demikian pula dengan ayat inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyah, tidak bisa dimaknakan ja'ala ini bermakna khalaqah. Kalau ditanya kenapa? Kenapa sekarang? Kenapa kok tidak boleh kita berdalil dan tidak bisa berdalil dengan ayat ini yang menunjukkan bahwasanya ja'ala bermakna khalaqah pada ayat inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya, Iqbal? Jawabannya bagaimana? Nah, ahsanta, karena ja'ala pada ayat ini membutuhkan dua maf'ul sehingga tidak bisa dimaknakan khalaqah. Yang bisa dimaknakan khalaqah apabila butuh satu maf'ul saja. Nah, penasaran mudah ya kawan. Dari sisi bahasa saja sudah tidak masuk pendalilan mereka. Tapi demikianlah ahlul bidah, dan demikianlah syubhat memakan korban orang-orang yang jahil. Ya, orang-orang yang jahil yang akan termakan oleh syubhat-syubhat yang seperti ini. Taib. Syubhat berikutnya. Wa ma afsada istibdalahum biqaulihi ta'ala. Wa ma afsada istidlalahum biqaulihi ta'ala nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minas syajarah. Ala annal kalama khalaqahu Allah ta'ala fi syajarah fasami'ahu Musa minha. Nah, ini bantahan untuk kelompok yang lain, ikhwan, yang berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk yang diciptakan di apa? Di selain Allah. Mereka berdalil dengan ayat ini. Nah, bahwasanya Musa dipanggil dari apa? Dari sisi wadi sebelah kanan di tempat yang diberkahi, dari arah pohon. Maksudnya apa? Suara panggilan itu dari arah pohon, bukan kemudian naam pohon itu yang merupakan tempat di mana naam kalamullah diciptakan di situ. Paham? Cuman mereka berdalil bahwasanya al-kalam ya Allah Subhanahu wa taala ciptakan di pohon itu kemudian didengar oleh Musa. Maka ini sungguh pendalilan yang sangat rusak. Taib. Wa amma amma qabla hadhihi al-kalimah wa ma ba'da, dan mereka membutakan diri, tidak mau memperhatikan apa-apa yang sebelum kalimat ini dan setelahnya. Taib. Padahal dalam pendalilan dengan Al-Qur'an, seorang butuh melihat konteks, butuh melihat apa ayat tersebut secara keseluruhan. Fa inna Allah ta'ala qala falamma ataha nudiya min syati'il wadil ayman. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala katakan tatkala Musa datang maka dia dipanggil ya dari na'am dari apa sisi wadi sebelah kanan. Dari sebelah kanannya Musa. Panggilan tersebut suaranya na'am terdengar. Wa nida'hu wal kalam min bu'din, dan yang namanya nida adalah apa? Ucapan dari jauh. Namanya nida, panggilan. Fasami'a Musa an-nida ya min hafatil wadi, dan Musa mendengar panggilan tersebut apa dari naam salah satu sisi wadi, yang dalam ayat itu dari sisi sebelah kanan dia. Tsumma qala, kemudian Allah katakan, fil buq'atil mubarakah minasyajarah, yaitu di tempat yang diberkahi. Na'am, tayyib. Dan suara itu terdengar dari arah apa? Dari arah pohon. Ai anna nidaka na fil buq'atil mubarakah min indi syajarah. Maksudnya bahwasanya panggilan tersebut ya dari apa? Dari panggilan tersebut di tempat yang diberkahi, na'am, dari sisi apa? Pohon. Baik. Dari sepohon. Bukan maksudnya Allah ciptakan kalam di pohon kemudian terdengar suara di situ, paham? Ini jelas pendalilan yang sangat batil. Tidak sesuai dengan nalar, na'am, dan akal yang sehat. Tapi demikianlah syaitan memunculkan syubhat pada diri orang-orang yang sesat. Nah, sekarang secara bahasa saja, ikhwan, perhatikan, kama yaqulu sami'tu kalama Zaidin minal bait. Perhatikan secara bahasa ini, secara kalau tadi, nah, seandainya mereka tidak mau memperhatikan konteks ayat, sudah, nah, giring saja untuk, nah, menggunakan logika sehat dalam memaknai bahasa. Orang mengatakan sami'tu kalama Zaidin minal bait. Aku mendengar perkataan Zaid dari apa? Dari rumah. Baik. Yakunu minal bait libtida'il ghayah. Ya, jadinya kata minal bait itu untuk apa? Untuk menunjukkan awal, ya, awal dari perkataan itu, arah nah munculnya perkataan, munculnya suara dari mana? Dari rumah. La annal bait huwal mutakallim, bukan menunjukkan bahwasanya rumah itu yang berbicara, paham? Tapi asal suara dari rumah, bukan rumahnya berbicara. Naam. Nah, sekarang terapkan pada ayat walau kanal kalamu makhluqan fi syajarah lakanatis syajaratu hiyal qailah ya Musa inni anallahu rabbul alamin. Ini bantahan yang kedua. Tadi, naam, sami'tu kalama Zaid minal bait, ini apa? Menunjukkan permulaan kalam itu didengar dari rumah, bukan maksudnya apa? Rumah yang berbicara. Demikian pula pada ayat, na'am, tayyib fil buq'atil mubarakah minasyajarah, menunjukkan suara itu dari arah apa? Pohon. Paham? Kemudian yang kedua, walau kanal kalamu makhluqan fis syajarah lakanatis syajarah hiyal qailah ya Musa inni anallahu rabbul alamin. Seandainya kalam itu diciptakan, nah, taib, di pohon itu, maka jadinya tentunya pohonlah yang mengatakan, wahai Musa, aku adalah Allah Rabbul Alamin. Mungkin tidak pohon berani mengatakan seperti ini. Ayo, tidak akan berani. Karena dia hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahal qala inni anallahu Rabbul Alamin ghairu Rabbil Alamin. Nah, apakah mungkin akan mengatakan ini anallahu rabbul alamin selain rabbul alamin? Tidak akan berani. Baik. Walau kana hadzal kalamu bada min ghairillahi lakana qaulu fir'aun ana rabbukumul a'la sidqan. Nah, kemudian sekarang ilzam, ya kawan. Sisi ketiga. Nah, bantahan ketiga. Kalau seandainya kalam itu, nah, permulaannya dari selain Allah, tapi Allah ciptakan kalam itu, kemudian apa? Diletakkan pada selainnya. Maka tentunya perkataan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, boleh-boleh enggak? Benar ya kan? Boleh saja. Nah, pengklaiman Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, boleh saja. Nah, kenapa? Karena nah, Allah ciptakan kalam di apa? Di Fir'aun, kemudian Fir'aun mengatakan itu. Ini tentunya kelaziman yang batil, yang menunjukkan batilnya malzum, batilnya na'am pernyataan ahlul bid'ah tersebut yang berdalil dengan ayat ini bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Na'am. Nah, kenapa kok perkataan Fir'aun itu harus diterima dan benar? Idh kullun minal kalamaini indahum makhlukun qad qalahu ghairullah. Sebab masing-masing dari kedua kalam, baik yang dikatakan oleh pohon menurut mereka, ya Musa ini anallahu rabbul alamin, dan yang dikatakan oleh Firaun ana rabbukumul a'la, kedua kalam ini sama-sama apa? Makhluk, ya tidak? Naam. Dan mengatakannya juga apa? Makhluk selain Allah. Berarti kenapa? Naam, dibedakan ketika pohon mengatakan itu tidak diingkari, sedangkan ketika Firaun mengatakan seperti itu diingkari. Tentunya ini pembedaan yang tidak berlandaskan apa? Berlandaskan dalil, berlandaskan bukti. Karena harusnya diterima sama. Waqad farraqu bainal kalamaini ala usulihimul fasidah. Anna dzaaka kalamu khalqihillah, anna dzaaka kalamun khalaqahu Allahu fi syajarah wa hadza kalamun khalaqahu Fir'aun. Nah, ini akal-akalan lagi. Nah, ketika dikejar seperti ini, maka mereka mengatakan, mereka membedakan antara dua kalam ini di atas naam kaidah pokok mereka yang rusak. Jawabannya bagaimana? Naam, kalam yang itu yang naam Musa naam mendengar dari pohon menurut mereka, itu adalah kalam yang Allah telah menciptakannya naam di pohon. Ya, kalamullah yang Allah ciptakan di pohon. Paham? Ucapan yang Allah ciptakan di pohon. Sehingga menurut mereka, yaitu ciptaan Allah. Sedangkan ucapan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, ini adalah kalam yang diciptakan oleh Fir'aun sendiri. Nah, berarti sekarang mereka keluar dari ayat yang pertama dulu apa? Allahu khaliqu kulli syai'. Ya tidak? Nah, jatuh lagi. Jatuh dalam kontradiksi lagi. Faharrafu wa baddalu wa taqadu khaliqan ghairallah. Jadinya mereka apa? Mentahrif, mengubah-ubah dan apa? Jatuh dalam keyakinan parah, yaitu apa? Meyakini adanya pencipta selain Allah. Kenapa? Meyakini Fir'aun menciptakan kalamnya sendiri. Tayyib. Na'udzubillah. Paham? Paham telah? Hah? Baik. Wa sayatil kalamu ala mas'alati af'alil ibad insyaallah ta'ala, dan akan datang pembicaraan tentang masalah af'alul ibad insyaallah ta'ala. Nah, dan memang permasalahan ya kawan tentang sifat kalam. Nah, juga apa tentang Al-Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk ini? Nah, perkara yang penting. Apalagi di zaman ini muncul generasi-generasi Mu'tazilah gaya baru yang butuh seorang Sunni Salafi. Nah, mengetahui, memahami syubhat-syubhat mereka. Karena syubhat mereka ya semenjak dulu sama, cuman mungkin retorikanya saja yang diubah. Nah, retorikanya saja yang diubah. Tapi kalau seorang mengetahui pokok-pokok landasan mereka dan mampu untuk menguraikan, membantahnya, maka syubhat itu akan sangat mudah dia runtuhkan. Adapun ayat innahu laqaulur rasulin karim, karena lumayan panjang, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Ingat-ingat ini syubhat, ada berapa? Dua syubhat kita ambil tadi. Inna ja'alnahu qur'anan rabbiyya dan apa? Nudiya min syati'il wadil aimani fil buq'atil mubarakati minasyajarah. Dalilnya Al-Qur'an ya tidak? Dalilnya Al-Qur'an, tapi mereka menjadikan dalil pada tempat yang tidak pas. Jadi jangan terkecoh, ikhwan, dengan apa orang yang mampu membedakan dalil dari Al-Quran maupun hadis. Kenapa? Karena banyak sekali yang berdalil dengan Al-Quran dan hadis, tapi tidak pada tempatnya yang pas. Nah, disinilah pentingnya pemahaman salaf. Pentingnya kita memahami Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaf sehingga bisa menempatkannya pada tempat yang tepat. Nas'alullah taufik was sadad walhamdulillahi rabbil alamin.